Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كتى الإمام المجاهد الشيخ ربيع من هذا المرخلي حفظه الله dalam manhaj أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف. وقال أحمد صويان شبهات berikutnya tentang manhaj al-muwazanat. Kata Ahmad الصويان قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. Kata حذيفة ابن اليمان radiyallahu an, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Biasanya, ya, biasanya orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Para sahabat biasanya begitu, ya. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Dan aku pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang kejelekan, bukan tentang kebaikan, tetapi tentang kejelekan. Karena apa? Makhafata an yudrikani, karena takut kejelekan itu akan mengenai diriku. Dan ini mengetahui kejelekan itu untuk menghindari kejelekan itu. Fakultu, maka aku berkata, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Sesungguhnya kita dulu berada dalam kehidupan jahiliyah dan dalam kejelekan, murni kejelekan. Faja'ana Allahu bihadzal khair, lantas Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada kita kebaikan ini. Ya, ini murni kebaikan. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr, maka apakah setelah kebaikan yang ada ini, yang kita rasakan sekarang, apakah akan datang kejelekan setelahnya? Qala na'am. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Qultu, aku berkata lagi, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, wa hal ba'da dhalika syarri min khair? Apakah setelah kejelekan itu akan datang lagi kebaikan? Qala, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, na'am, ya, wa fihi dakhan, dan pada kebaikan kali ini ada dakhan, ya, ada dakhan. Nanti akan dijelaskan apa itu dakhan. Ini ada gangguannya, tidak murni kebaikan. Naam. Ya. Dakhon itu secara bahasa maknanya asap. Naam. Nanti akan dijelaskan apa maknanya. Qultu wa ma dakhonuhu? Aku berkata kata Hudzaifah, dan apa dakhonnya itu? Naam. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, qaumun yahduna bighairi hadiyi ta'rifu minhum wa tunkiru. Kaum yang berjalan di luar petunjukku, engkau mengenal dari mereka perkara ma'ruf dan engkau mengingkari perkara mungkar. Al-haditha. An yakmilul haditha wal hadithi lakhiril hadithi. Naam. Ini potongan hadith ini. Masih ada kelanjutannya, nanti akan dilengkapi oleh Syekh Rabi'. Hadith ini muttafaq alaih. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيرية ya, kata orang ini ya, Ahmad Sajian ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini pada hadis ini أثبت الخيرية menetapkan kebaikan jadi sisi positif لبعض القوم yang dimiliki oleh sebagian kaum ala ragmi min wujudid dakhani bainahum ya, meskipun ada dakhon di antara mereka, ada asap di antara mereka, yakni akan datang dia itu dendam ya. Ada dendam kebencian tersisa di antara mereka, itu asapnya. Ya. Tetapi meskipun itu ada, ya, dan itu kejelekan yang mengganggu, tetapi kebaikan itu tetap ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dimiliki oleh mereka. Fal'ibratu bikathratil mahasin. Jadi yang menjadi patokan perhitungan adalah ya, banyaknya kebaikan. Apabila kebaikan mendominasi kejelekan yang ada, maka ya tetap diangkat sisi kebaikannya, tidak dilupakan. Berarti ya, maunya dia, ini dalil tentang manhaj muwazanat, manhaj netral. Satu kaum meskipun ada kejelekannya, tetapi selama ada kebaikan-kebaikan pada mereka, apalagi jika kebaikannya lebih mendominasi, maka tidak boleh ditahdir ya, dengan mengangkat sisi jeleknya mereka saja, melainkan harus netral, adil. Sisi-sisi kebaikannya juga harus disebut ya, dan tidak boleh ditahdir. Itulah yang adil. Ya. Ini manhaj muwazanat yang diinginkan. Baik. Yang sebenarnya kita tahu ingin manhaj ini ingin meniadakan manhaj tahdir dari kaum yang sesat na'am dengan bid'ah-bid'ah mereka. Ingin meniadakan manhaj tahdir dari tokoh ya yang sesat, dari kitab-kitab yang merupakan kitab-kitab sesat. Baik, ini bantahan Syekh. Sekarang kita masuk ke bantahan Syekh Rabi' tentang pendalilan ini. Aqul, saya berkata, kata Syekh Rabi' hafizahullah, awalan, pertama, asuku baqiyat al-hadith, saya akan menyampaikan bagian yang tersisa dari hadis. Saya akan menyampaikannya secara lengkap karena ini kan potongan. Thumma u'aqibuhu bi syarhil ulama ilahu. Kemudian saya akan mengikuti penyebutan hadis itu setelahnya dengan syarah para ulama menjelaskan tentang makna hadis itu. Baik. Thumma aqumu bi munaqashati istintajil bahithi. Kemudian setelah menyebutkan syarah keterangan ulama tentang makna hadis ini, nanti akan dinukil dari Ibnu Hajar, Al-Qadhi Iyad. Nah, setelah itu kata Syekh, saya akan masuk pada tahap munaqasyah, yakni diskusi, ya, untuk menghasilkan kesimpulan seorang pembahas, ya, yang membahas masalah ini, ya, bagaimana sebenarnya kesimpulan yang benar, makna hukum yang bisa dipetik dari hadis ini, yang ternyata kesimpulan itu tidak ada sama sekali kaitannya dengan manhaj muwazanah yang diinginkan oleh orang ini, ya. Baqiyatul hadis, sisa hadis bagian setelahnya. Qultu, aku berkata, kata Hudzaifah, fahal ba'da dzalikal khairi min syarr, apakah setelah kebaikan itu akan datang lagi kejelekan? Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, na'am, ya, du'atun ala abwabi jahannama, para dai, penyeru di atas pintu-pintu neraka jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, barang siapa menjawab dakwah mereka, seruan mereka, maka dai-dai itu akan melemparkannya ke dalam neraka. Qultu, aku berkata, kata Hudzaifah, ya Rasulullah, sifhum lana, wahai Rasulullah, sifhum lana, sifatkan kepada kami, sifatkan mereka kepada kami, ya, siapa itu du'at ala abwabi jahannam, yang merupakan kejelekan di zaman itu. Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka adalah orang-orang dari, ya, kulit yang sama dengan kita, dan mereka berbicara dengan lisan yang sama dengan kita, kulit sama dengan kita, bahasa sama dengan kita, yakni sama-sama orang Arab. Qultu, fama ta'muruni in adrakani dhalik, aku berkata, kata Hudzaifah, jika demikian apa yang engkau perintahkan kepadaku apabila zaman itu, kejelekan itu mendapatiku, yakni aku masih hidup sampai ke zaman datangnya kejelekan itu. Qal, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, talzam, na'am, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, hendaknya engkau tetap bersama dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka, pemimpin mereka, ya. Qultu, fa in lam yakun lahum jama'atun wala imamun, aku berkata lagi, Hudzaifah, jika kaum muslimin ketika itu lam yakun lahum jama'ah, mereka tidak punya jama'ah, wala imam, dan tidak ada pemimpin, ya, tidak ada pemerintahan yang dengan pemerintahan yang sah itu mereka berjama'ah di situ, dan ada imamnya, ada pemimpinnya yang mengatur, jika itu tidak ada bagaimana? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'tazil tilkal firqa kullaha, jauhi seluruh kelompok-kelompok yang ada itu, jauhi semuanya, walau an ta'udda bi asli sajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta 'ala dhalik. Naam, walau an ta'udda bi asli sajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta 'ala dhalik. Jauhi semua kelompok-kelompok itu meskipun engkau harus ya menggigit erat-erat ya akar pohon. Nah, batang pohon. Nah, dalam kondisi sulit tapi tetap bertahan ya sampai kematian menjemputmu dalam keadaan engkau tetap di atas prinsip itu. Tidak ada satupun dari kelompok-kelompok yang ada itu yang engkau masuki, yang engkau ikuti, ya, karena semuanya di jalan yang sesat. Nah, ini ketika tidak ada ahlussunnah jamaah, tidak ada jamaah dengan pemimpinnya. Nah, tidak pemerintahan. Tayyib, muttafaq alaih. Syarhul hadith, syarah hadith ini. Qala al-Hafidh Ibn Hajar, kata al-Hafidh Ibn Hajar. Ini sekarang Syekh menukil keterangan al-Hafidh Ibn Hajar menjelaskan hadith ini. Qawluhu fi jahiliyatin wa syar. Ya. Fi jahiliyatin wa syar, kita lihat kembali hadis tadi, yakni ucapan Hudzaifah ketika mengatakan ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syar. Ya. Ketika Hudzaifah mengatakan kepada Nabi ya Rasulullah sesungguhnya dulu kita ya kami dalam kehidupan jahiliyah dan syar, kejelekan. Nah, yakni sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yushiru, kata Ibn Hajar menjelaskan tentang makna kalimat Hudzaifah ini, yushiru ila makana qabla al-islami minal kufr. Hudzaifah mengisyaratkan pada kehidupan sebelum datangnya Islam, sebelum Nabi alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa Islam. Ya. Kehidupan jahiliyah berupa kekafiran. Minal kufri. Wa qatli ba'dihim ba'da. Dan saling membunuh diantara mereka. Ya. Wa nahbi ba'dihim ba'da. Saling merampok, merampas harta diantara mereka. Wa ityanil fawahishi. Dan mendatangi berbagai perbuatan keji, zina dan yang lainnya. Ya, itu kehidupan jahiliyah, kejelekan sebelum datangnya Islam. Nah, jadi dulu kami dalam kehidupan jahiliyah dan kejelekan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Lantas Allah Subhanahu wa taala ya mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Apa maknanya? Qauluhu faja'ana Allah bihadzal khair. Ya. Yakni al-imana, yaitu keimanan Islam dengan diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam mendakwakan Islam, iman, wal amna dan keamanan. Dengan datangnya Islam jadi aman kehidupan, ya. Ketika ya orang-orang masuk Islam, mereka hidup damai, aman, tidak ada lagi saling membunuh di antara mereka, saling merampok di antara mereka. Nah, aman. Tidak lagi kekacauan jahiliyah. Perang satu dengan yang lainnya, suku dengan suku saling merampok harta, saling merampas, saling membunuh, saling membunuh. Tidak ada lagi. Ya. Islam mempersatukan mereka. Nah. Wa salahal hal, dan bagusnya keadaan, baiknya keadaan. Nah, orang-orang di atas kebaikan, orang-orang di atas amalan-amalan kebaikan. Wajtinab al-fawahishi, dan dijauhinya perbuatan-perbuatan keji, ya. Tidak lagi seperti di zaman jahiliyah yang penuh dengan perzinaan sana sini dan semisalnya. Baik, keadaan jadi baik, ya, tersebar perkara ma'ruf, kemungkaran-kemungkaran hilang, kekejian-kekejian hilang. Alhamdulillah, ini yang dimaksud, ya. Dan ini murni kebaikan. Dengan Islam, ya, iman yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam di era Nabi alaihissalatu wassalam, di masa hidupnya Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kemudian Hudzaifah kan menanyakan setelah itu, fahal ba'da hadzal khair min syar, apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan setelahnya? Ya. Qawlu fahal ba'da hadzal khair min syar? Qala Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Na'am, ya. Akan datang kejelekan setelah itu." Nah, kejelekan yang dimaksud ini apa? Fal muradu bisyarri, kata Ibnu Hajar, maka yang dimaksud dengan kejelekan yang akan datang setelah kebaikan itu, ma yaqa'u minal fitani ba'da qatli Uthman wa halumma jarra, yaitu fitnah-fitnah yang akan terjadi setelah terbunuhnya Uthman oleh kaum Khawarij dan setelahnya, ya, dan seterusnya. Ya, itulah kejelekan yang dimaksud. Wa ma yatarattabu ala dhalika min 'uqubatil akhirati, dan akibat, ya, dari itu berupa hukuman-hukuman yang akan didapatkan di akhirat nanti. Nah, yani itu adalah syar, kejelekan, fitnah-fitnah yang terjadi tersebut, ya, itu tentunya konsekuensinya ada hukuman di akhirat bagi para pelakunya. Nah, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu. Nah, jadi Nabi menjawab, "Na'am," ada kelanjutannya kan? "Na'am wa fihi dakhan." Ya. Jadi qauluhu na'am wa fihi dakhan, ya, akan datang kejelekan serta kebaikan itu. Na'am. Tadi disebutkan oleh Ibnu Hajar, kejelekan itu apa? Yaitu fitnah-fitnah yang akan terjadi setelah terbunuhnya Uthman radhiyallahu anhu. Dan nah, kemudian ditanyakan lagi, wa hal ba'da dzalika syarr min khair? Qala na'am wa fi dakhun. Jadi tadi, ya, sampai di sini, fa hal ba'da hadzal khair min syarr? Qala na'am. Ya. Setelah kejelekan ini akan datang, nah, setelah kebaikan akan datang kejelekan, dijawab oleh Nabi SAW tadi, ya, yaitu fitnah-fitnah akan terjadi setelah terbunuhnya Uthman dan seterusnya. Nah, kemudian ditanya lagi kan setelah itu, wa hal ba'da dzalika syarri min khair, apakah setelah kejelekan itu akan datang lagi kebaikan? Nah, jawaban Nabi SAW, na'am wa fihi dakhan. Ya. Artinya apa? Artinya kejelekan itu akan berakhir. Na'am, fitnah, fitnah yang susul menyusul, ya, setelah terbunuhnya Uthman, sekian lamanya kejelekan itu berlangsung, tetap akan datang kebaikan setelahnya. Itu tidak terus menerus, ada akhirnya, ya. Nabi mengatakan, na'am, akan datang kebaikan setelah itu, berarti ada akhirnya kejelekan itu, fitnah itu. Tetapi, ya, tidak berakhir dengan murni, masih menyisakan ya, masih menyisakan gangguan. Wa fihi dakhon, dan pada kebaikan kali ini ada dakhon, ada asap, ya, itu yang mengganggu, ya. Jadi tidak lagi kembali murni seperti sebelumnya. Nah, di masa Nabi alaihissalatu wassalam. Wa huwa al-hikdu, dakhon yang dimaksud, ya, adalah al-hikdu, dendam. Wa qila ad-daghl, ad-daghl juga maknanya dendam, ya. Wa qila fasadul qalb, ada juga yang mengatakan dakhon yang mengganggu itu adalah fasadul qalb, rusaknya hati. Nah, wa makna tsalatsati mutaqaribun, makna tiga kata ini hampir sama, ya, kerusakan hati yang ada yaitu adanya dendam di antara orang-orang. Nah, setelah fitnah itu berakhir, itu masih menyisakan dendam, kebencian. Nah, sehingga tidak bisa pulih seperti sedia kala. Naam, yushiru ila annal khaira alladhi yaji'u ba'da syarr, mengisyaratkan bahwa kebaikan yang datang setelah kejelekan itu, la yakunu khairan khalisan, bukan merupakan kebaikan murni, bal fihi kibr, tetapi ya tetap tersisa sesuatu yang keruh, ya, tetap ada asap, tetap menyisakan dendam, kebencian, ini yang mengganggu, ya. Qala Iyad, kata Ibn Hajar, menukil dari Iyad, Al-Qadi Iyad, al-muradu bisyarril awal, yang dimaksud dengan kejelekan yang pertama, yaitu setelah kebaikan di era Nabi SAW, ya, datang kejelekan yang pertama setelah itu, ini yang dimaksud tadi, ya, al-fitanul lati waqat ba'da Uthman, fitnah-fitnah yang terjadi setelah terbunuhnya Uthman. Nah, ini sama dengan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar di atas. Jadi Ibnu Hajar sekarang menukil dari Al-Qadi Iyadh, ya, makna yang sama dengan yang disampaikannya. Yang berbeda adalah setelahnya. Pendapat Al-Qadi Iyadh yang berbeda dengan Ibnu Hajar adalah yang setelahnya. Wal muradu bil khairi alladhi ba'dahu, dan yang dimaksud dengan kebaikan yang datang setelah kejelekan itu, setelah fitnah-fitnah yang susul menyusul setelah terbunuhnya Uthman, ma waqa'a fi khilafati Umar bin al-Aziz, ya, yaitu apa yang terjadi di masa khilafah Umar bin al-Aziz, di masa khilafah Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi ini versi Al-Qadi Iyadh, kebaikan yang kemudian datang setelah fitnah yang sekian lama susul menyusul setelah terbunuhnya Uthman, kebaikan yang datang yang ada dakhonnya itu, ya, adalah kebaikan pada masa khilafah Umar bin Abdul Aziz. Tayyib. Wal muradu bil ladzina ta'rifu minhum wa tunkiru. Nah, kan ditanyakan itu, lihatlah hadisnya. Na'am wa fihi dakhon. Qultu wa ma dakhonuhu, apa dakhonnya? Kata Nabi, qaumun yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Ya. Kaum yang mereka berjalan di atas di luar petunjukku, ya. Engkau mengenal perkara ma'ruf dari mereka dan mengingkari perkara mungkar dari mereka. Nah, yang dimaksud dengan mereka ini adalah al-umara'u ba'dah, amir-amir yang datang setelah Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi era Umar bin Abdul Aziz ini menyejukkan. Setelah sekian lama orang-orang di atas kejelekan, ya, yang meresahkan. Nah, kemudian, ya, tersirami dengan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Tayyib. Tetapi setelahnya, ya, karena sebentar saja kan, nah, singkat pemerintahan itu, ya, saran 2 tahunan saja begitu. Nah, tapi itu cukup melegakan, ya, luar biasa keadilan di zaman itu dan rasa aman yang dirasakan. Namun, ya, kemudian datang amir-amir setelahnya. Amir-amir setelahnya ini, ya, amir-amir yang levelnya ya tidak seperti Umar bin Abdul Aziz. Nah, ta'rifu minhum wa tunkir. Baik. Nah, ini dakhonnya. Fakana fihim man yatamassaku bis sunnati wal adli. Nah, wa fihim man yad'u ila al bid'ati wa ya'malu bil jawr. Amir-amir yang datang setelahnya ada di antara mereka. Jadi ada di antara mereka yang berpegang dengan sunnah dan berlaku adil, dan di antara mereka ada yang mengajak kepada bid'ah dan melakukan ketoliman pada pemerintahannya. Nah, jadi ini dakhonnya. Qala al-hafidh, kata al-hafidh, qultu, yani mengomentari pendapat Iyad di atas. Walladhi yadhharu li, ya, yang tampak bagiku, annal murada bisyarril awwal, yang dimaksud dengan kejelekan yang pertama, ma asyara ilaihi, apa yang diisyaratkan oleh Al-Qadi Iyad. Artinya di sini Ibnu Hajar setuju. Di sini Ibnu Hajar setuju dengan Iyad mengenai kejelekan yang pertama yang datang setelah kebaikan di masa Nabi SAW, ya, minal fitanil ula, berupa fitnah-fitnah yang pertama terjadi setelah terbunuhnya Uthman, dan terus terjadi perang saudara, fitnah di antara kaum muslimin. Nah, ya, dan itu cukup panjang. Nah, ini setuju di sini Ibnu Hajar dengan Iyad. Kemudian apa kebaikan yang datang setelah itu? Ya, apa kebaikan yang datang setelah itu? Nah, wabil khairi ma waqa'a min al-ijtima'i ma'aliyin wa Muawiyah. Dan yang dimaksud dengan kebaikan yang datang setelah kejelekan, setelah fitnah-fitnah yang berlangsung itu adalah ma waqa'a min al-ijtima'i ma Aliin wa Muawiyah, yaitu apa yang terjadi antara Ali dan Muawiyah berupa ijtima', persatuan, terjadi sulh antara Ali dan Muawiyah. Nah, ini ada catatan dari Syekh, karena kita mendengar di sini dikatakan oleh Ibnu Hajar kebaikan yang dimaksud adalah, ya, perdamaian, persatuan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Supaya kita tahu bersama, ya, bukan itu. Nah, ya, oleh karena itu di, ya, ini bukan antara Ali dan Muawiyah, tetapi antara Al-Hasan bin Ali dan Muawiyah. Oleh karena itu diberi catatan oleh Syekh Rabi', kadza, demikian tertulis, ya, demikian tertulis dalam Fathul Bari, wasawabu, dan yang benar, ya, wasawabu, annal ijtima'a tamma bainal Hasan wa Muawiyah. Yang benar, perdamaian itu, persatuan itu terjadi antara Al-Hasan dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Fasummiya dhalika al-aamu alladhi fi tamma fihi al-ijtima'u 'aam al-jama'ati. Maka tahun itu ketika terjadinya perdamaian antara Al-Hasan dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, yakni ketika Al-Hasan, ya, menunjukkan dirinya sebagai sayyid, ya, pemimpin besar, ya, pemimpin besar yang mengutamakan keamanan, ketentraman, kemaslahat kaum muslimin, ya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, inna ibni hadza sayyid la'alla Allah yuslihu bihi baina fi'ataini 'azimatain. Sesungguhnya ya, putraku ini ya, yakni cucunya beliau adalah seorang pemimpin besar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan ya, memperbaiki keadaan antara dua kelompok besar yang bertikai, perang saudara yang berlangsung sekian lamanya itu, yang kemudian diakhiri dengan mengalahnya Al-Hasan radhiyallahu taala an, dan dia menyerahkan kepemimpinan seluruhnya kepada Muawiyah. Dengan diberikannya kepemimpinan itu kepada Muawiyah ya, sebagai penguasa tunggal ya, dan beliau turun tahta, mengalah, tidak tersisa, tidak lagi ya tersisa fitnah yang selama ini terjadi. Nah, perang saudara itu berakhir. Nah, itu yang dimaksud. Tetapi masih ada dakhonnya. Nah, di sini dikatakan na'am wa fihi dakhon. Ya. Apa dakhonnya? Bidakhon, kata Ibn Hajar, makana fi zamanihima min ba'dil umara'i ka Ziyad bil Iraq wa khilaf wa khilafi man khalafa alaihi min al-khawarij. Tayyib, artinya apa? Di sini Ibn Hajar menyelisihi Iyad. Iyad kan menyebutkan bahwa kebaikan yang dimaksud yang datang setelah fitnah-fitnah akibat terbunuhnya Uthman adalah khilafat apa? Umar bin Abdul Aziz, ya. Ya kan? Nah, di sini Ibn Hajar mengatakan bukan itu. Tetapi yang dimaksud adalah ketika terjadi sulh antara Al-Hasan dan Muawiyah. Nah, terjadi sulh antara Al-Hasan dan Muawiyah. Nah, adapun khilafat Umar kan jauh. Khilafat Umar bin Abdul Aziz jauh setelah itu. Nah, setelah Muawiyah yang menjadi penguasa tunggal ya, nah itu era Umayyin, terus kan begitu ya, putranya dan seterusnya panjang itu. Nah, sampai sampai kemudian ya masa Abdullah bin Zubair gitu kan, dibaiat oleh kaum muslimin. Nah, kemudian Marwan bin al-Hakam juga di sana di Syam berusaha ya memiliki kekuasaan dan berhasil ya, sampai kemudian ya Abdullah bin Zubair berhasil dikalahkan kan begitu. Nah, akhirnya jadi kokoh di situ pemerintahan Umayyun. Nah, diteruskan oleh Abdul Malik bin Marwan ya. Nah, Marwan bin Hakam itu memiliki putra Abdul Malik ibn Marwan dan Abdul Aziz bin Marwan. Nah, yang menjadi penggantinya kan Abdul Malik bin Marwan. Kemudian calon penggantinya putra mahkota setelah itu adalah saudaranya Abdul Aziz. Nah, bin Marwan. Tetapi ini lebih duluan meninggal. Ya. Nah, inilah yang punya putra Abdul Aziz. Ini punya putra Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini kita kenal ini. Tayyib. Nah, istrinya ini kan dari jalurnya, keturunannya Umar bin Khattab. Nah, jadi kemudian ketika tiba gilirannya Umar bin Abdul Aziz yang jadi khalifah. Nah, itu kan cukup lama itu dari sulh antara Al-Hasan dan Muawiyah sampai naiknya Umar bin Abdul Aziz. Tayyib. Nah, jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar menganggap kebaikan yang datang setelah fitnah-fitnah itu adalah sulh antara Al-Hasan dan Muawiyah. Tayyib. Sementara Al-Qadi Iyadh menganggap kebaikan yang datang setelah kejelekan itu adalah eranya Umar bin Abdul Aziz. Jadi kan terpaut jauh. Naam. Jadi apa dakhon menurut pendapat Ibnu Hajar, yaitu sulh yang terjadi antara Al-Hasan dan Muawiyah. Kan sempat tenang di situ. Alhamdulillah. Ya. Tapi tetap ada dakhon. Ini apa ini? Kata Ibnu Hajar, makana fi zamanihima min ba'dil umara, yaitu yang terjadi di zaman keduanya, ya, zaman Al-Hasan dan Muawiyah, yang muncul dari sebagian amir ke Ziyad bil Iraq, seperti Ziyad di negeri Irak. Wa khilaf man khalafa alaihi min al-khawarij, dan penyelisihan, ya, yang muncul dari, ya, kalangan orang yang tidak menyetujui sulh pada zaman tersebut dari kalangan Khawarij. Nah, ini yang tetap kemudian mengganggu situasi. Ya. Sebagian umara yang tidak baik ini dan kelompok Khawarij yang terus, ya, yang terus mengganggu keadaan. Nah. Nah, adapun Al-Qadi Iyadh menganggap bahwa, ya, itu semua masih bagian dari syar tersebut, ya, fitnah-fitnah yang terjadi setelah terbunuhnya Uthman, meskipun terjadi sulh antara Al-Hasan dan Muawiyah, ya, terus seperti yang Anda gambarkan tadi ringkasannya, ya, masih dianggap itu kelanjutan dari syar itu, sampai kemudian benar-benar dirasakan kebaikan itu di masa khilafah Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu tadi versinya Al-Qadi Iyadh, itu perbedaannya, ya. Kemudian wa bidduati ala abwabi jahannam, dan yang dimaksud dengan para dai yang berada di atas pintu-pintu neraka jahannam, yakni datang lagi kejelekan setelah kebaikan yang ada dakhonnya itu. Nah, ya, datang lagi kejelekan setelah kebaikan yang ada dakhonnya. Imma setelah yang dimaksud, yakni pada versi Ibnu Hajar, yaitu sulh antara Al-Hasan dan Muawiyah, kemudian datang kejelekan setelah itu, ya, atau versi Al-Qadi Iyadh setelah kebaikan yang ada dakhonnya di masa Umar bin Abdul Aziz, kemudian datang kejelekan setelah itu. Kejelekan yang dimaksud yaitu adanya dai-dai yang menyeru di atas pintu jahannam. Siapa mereka yang dimaksud? Yaitu man qama fi talabil mulki minal khawarij wa ghairihim, yaitu kelompok khawarij dan yang lainnya yang mereka na'am berusaha untuk merebut kekuasaan. Berusaha untuk merebut kekuasaan. Wa ila dhalikal isyaratu biqaulih, dan ini yang diisyaratkan, itulah yang diisyaratkan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ilzam jama'atal muslimina wa imamahum. Ya, tetaplah bersama jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Yakni walau jaro, yakni maksud Nabi SAW, meskipun imam, penguasa, pemimpin kaum muslimin itu zalim, tetapi tetap bersama mereka. Pemimpin yang sah, ya, yang memimpin kaum muslimin, sehingga ada jamaah yang dipimpin oleh seorang penguasa yang sah. Nah, meskipun pemimpin itu zalim, tapi tetap bersama mereka. Jangan gabung dengan khawarij yang memberontak, yang ingin merebut kekuasaan dari penguasa pemerintah yang sah. Nah, jadi, kan kita lihat hadisnya ya. Apakah setelah kebaikan itu akan datang kejelekan? Naam, naam, ya. Du'atun ala abwaabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafu fiha. Kemudian Hudzaifah minta disifatkan siapa mereka itu. Ya. Itu jadikan bahasa Arab gitu. Kemudian Hudzaifah bertanya, apa yang kau perintahkan kepadaku jika aku mendapati zaman itu? Nabi memerintahkan untuk ya talzamu ilzam jama'atul muslimin wa imamahum. Nah, ini menguatkan bahwa yang dimaksud dengan doa ala abwab jahannam, dai-dai yang berada di atas pintu-pintu neraka itu, jika diikuti maka akan melemparkan pengikutnya dalam neraka, mereka adalah kaum khawarij. Nah, dengan bid'ah khuruj mereka, dengan bid'ah pemberontakan mereka. Ya, yang kita ketahui bersama bahwa khawarij, kaum khawarij, prinsip mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya. Pelaku dosa besar yang tidak tobat, nam dikafirkan dan dikekalkan dalam neraka. Ya, dan pemerintah yang dianggap melakukan dosa, kesalahan, berarti dikafirkan, maka itu adalah alasan untuk bisa melakukan pemberontakan untuk merebut kekuasaan. Nah, ini fitnah khawarij. Nah, Nabi alaihissalam menasihatkan kepada Hudzaifah, ilzam jama'atul muslimin wa imamahum, kamu jangan ikutan dengan kaum khawarij itu, yang kejelekan kaum khawarij itu yang mengajak ke yang berada di atas pintu-pintu neraka. Tetaplah bersama dengan jamaah kaum muslimin, dengan pemimpin mereka, yakni bersama pemerintah yang sah, penguasa yang sah yang memimpin kaum muslimin, itu jamaah yang dimaksud. Meskipun pemimpinnya ketika itu zalim, tapi dia pemimpin yang sah, ya, penguasa yang sah, maka tetap ya bersama mereka. Tetap ditaati dalam perkara ma'ruf, adapun dalam perkara mungkar tidak ditaati, tetapi tidak boleh bergabung dengan khawarij untuk memberontak begitu. Itu kejelekan. Naam, wa yuwaddihu dhalika riwayatu Abil Aswad. Dan yang memperjelas hal itu adalah riwayat Abil Aswad. Walau daraba dhahraka wa akhadha malak. Meskipun ya imam, pemimpin, penguasa jamaah kaum muslimin itu zalim sampai pada tingkatan walau daraba dhahrak, meskipun dia memukul punggungmu, mencambukmu, ya, wa akhadha malak, dan merampas hartamu. Sampai pada tingkatan itu, maka tetap ya bersama pemimpin. Meskipun dia mendzalimimu ke tingkatan itu, tetap bersamanya, dalam arti tetap menjaga ketaatan kepadanya dalam perkara ma'ruf, tidak dalam hal mungkar. Tetap ya menjaga baiat dan konsekuensinya. Nah, tidak ikut-ikutan dalam barisan khawarij. Wa kana mithlu dhalika katsiran fi imaratil hajjaj. Dan ya, kedzaliman semacam itu banyak di masa ya imarah al-hajjaj. Nah, di masa kepemimpinan al-hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, ya, yang dirangkul oleh Abdul Malik bin Marwan, ya, yang melalui dengan menggunakan tangan Al-Hajjaj bin Yusuf, ya, Abdul Malik bin Marwan ini seorang ahli politik yang hebat. Nah, dan ketika melihat sisi-sisi kelebihan Al-Hajjaj, ya, dalam siasat perang, keberaniannya, ya, dan keberaniannya bertindak, kesetiaannya, maka diangkat, dirangkul oleh dia. Dan inilah yang kemudian tega, Al-Hajjaj ini yang kemudian tega dan melakukan banyak pelanggaran, membunuh ya banyak orang soleh. Naam, yaitu dalam hal ini termasuk membunuh Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma, dan meruntuhkan pemerintahan Abdullah bin Zubair. Naam, ini Al-Hajjaj. Dan dia kemudian jadi salah satu amir, nah, di masa itu, masa pemerintahan Umayyin. Nah, inilah ya yang dimaksud di sini, ya, pemerintahan yang ada jauhnya, ada kedzalimannya. Nah, meskipun demikian, tetap ulama di masa itu ya menasihatkan untuk tetap bersama dengan penguasa. Nah, bersabar dan tidak boleh bergabung dengan kelompok Khawarij yang bermunculan di masa itu, karena fitnah Al-Hajjaj ini semakin memicu bermunculannya orang-orang yang ya berdalih ingin amar ma'ruf nahi munkar, ingin menghentikan kedzaliman Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya, sehingga muncul ya sekian pemberontakan dari kaum Khawarij di masa itu. Nah, Al-Hajjaj bin Yusuf memang zalimnya luar biasa. Nah, tayyib, dan Umar bin Abdul Aziz yang ada di kalangan di tengah-tengah pemerintahan ketika itu ya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali setelah dapat giliran menjadi pemimpin, ketika tiba saatnya ya dia diangkat. Nah, disitulah beliau memperbaiki keadaan. Nah, disitulah dia memperbaiki keadaan. Nah, ini yang dimaksud oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan hadis ini, du'at ala bawabi jahannam. Nah, banyak sekali pelajaran penting yang dipetik dari hadis ini. Yang terakhir ini bisa kita bayangkan ya, situasi yang terjadi ketika itu ya, atas perintah Nabi SAW ini, hadis ini menunjukkan tetap bersama jamaah kaum muslimin dan tidak boleh terpengaruh oleh kaum Khawarij, padahal sampai pada tingkatan Al-Hajjaj bin Yusuf ketika itu ya membunuh sahabat Nabi Abdullah bin Zubair ya, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma juga akibat daripada Al-Hajjaj. Nah, karena dia membolehkan setelah itu ya pasukan yang tentara yang masuk di Makkah itu bawa senjata. Nah, sehingga ketika di atas tunggangan, salah satu senjata yang dibawa itu mengenai kakinya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang sampai kemudian gara-gara itu sampai meninggal. Nah, ya, sekian tokoh tabi'in dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya, orangnya haus darah. Ya, berani bertindak. Jadi jika ada yang tidak disukai oleh dia, ya, maka nanti diselesaikan, yang tidak taat kepada dia diselesaikan dengan cara dibunuh. Nah, ya, banyak sekali orang yang dibunuh, tokoh-tokoh penting, ulama. Naam, yang terakhir dibunuh adalah Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai-sampai ya ulama tabi'in di masa itu berbeda pendapat, Hajjaj ini kafir atau zalim orangnya, sudah sampai pada tingkatan kafir, keluar dari Islam, atau dia hanya fasik, sampai terjadi perselisihan seperti itu tentang dia. Nah, tapi sedolim-dolimnya Al-Hajjaj bin Yusuf tetap diperintahkan ya agar tidak bergabung dengan Khawarij yang bermunculan di masa itu untuk memberontak, karena mereka du'at ala abwabi jahannam. Ya, memang butuh kesabaran tinggi di zaman itu, luar biasa. Nah, jadi itu sebagai gambaran jika zaman seperti itu yang mirip dengan itu terjadi di tempat kita, di negeri kita, maka jangan ya sampai terpengaruh oleh orang-orang khawarij, orang-orang radikal yang mengajak untuk melakukan pemberontakan. Ya. Bagaimanapun kondisi negara kita. Ya. Tetap bersabar, tetap bersama jamaah kaum muslimin, taat kepada penguasa, pemimpin yang ada dalam perkara yang ma'ruf ataupun dalam perkara yang mungkar, tentunya kita tidak menaati. Nah. Lanjutkan sedikit ya. Al-munaqasah. Al-munaqasahnya Syekh Rabi setelah menukil dari Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi, kita ingin dengar dulu ini. Nah, ini diskusinya bagaimana? Awalan yang pertama na'am dzukira fil hadits khamsat uhud, disebutkan pada hadits ini 5 ya. 5 era ya. 5 masa yang berbeda. Yang pertama al-ahdul jahili wa ma fihi min syarr. Yang pertama adalah masa jahiliyah dan kejelekan yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua al-ahdul ladzi kana ya'ishu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu al-kiram. Nah, masa ya eranya Nabi SAW, masa hidupnya Nabi SAW dan para sahabat yang mulia ya, wa yamtaddu ila qiyamil fitnati ala Utsman. Jadi setelah Nabi SAW kemudian khilafah Abu Bakar Siddiq, kemudian khilafah Umar, kemudian Utsman. Nah, sampai akhirnya berakhir khilafah Utsman dengan terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala an. Nah, ini akhir era yang kedua. Jadi dari masa Nabi SAW sampai akhir pemerintahan Utsman, yang terbunuhnya Utsman. Wa qad atlaqa alaihi al-khaira faqat. Nabi alaihi salatu wassalam memutlakkan kebaikan ya saja yang ada pada era tersebut. Kemudian ats-tsalits yang ketiga ahdul fitani, era terjadinya fitnah allati waqa'at ba'da qatli Utsman, yang terjadi setelah terbunuhnya Utsman. Nah. Ya, yang kemudian Ali radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah keempat dari al-khulafa ar-rasyidun berusaha untuk menangani kekacauan yang terjadi. Ya, namun kelompok khawarij ya semakin menjadi-jadi. Nah, pada masa itu sehingga itu kondisi yang sangat sulit ya di masa pemerintahan Ali radhiyallahu anhu, kondisi yang sangat sulit dan memang sangat membutuhkan seorang khalifah ya seperti Ali yang pemberani dan tegas, bijak, nah mengambil kebijakan di masa-masa kekacauan seperti itu. Tayyib wa huwa alladhi atlaqa alaihi syarr fa hasb. Naam, fitnah-fitnah yang terjadi setelah terbunuhnya Utsman, itulah era yang dimutlakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kejelekan saja di masa itu. Naam. Karena terjadinya perang saudara ya, masing-masing berijtihad. Naam. Masing-masing berijtihad antara pihak Ali radhiyallahu anhu dan pihak Muawiyah. Terus ya. Kemudian Rabi yang keempat atlaqa alaihi al-khaira wa fi dakhan, era yang Nabi SAW mengatakan padanya, memutlakkan padanya adanya kebaikan tetapi ada dakhannya. Wa huwa ahdu Umar bin Abdul Aziz. وهو عهد عمر ابن عبد العزيز كما في شرح القاضي عياض. Yaitu era kebaikan yang ada dakhannya itu adalah eranya Umar bin Abdul Aziz sebagaimana pada syarah keterangan al-Qadi Iyad. Au ahdul ijtima'i bainal Hasan wa Muawiyah, atau era ketika terjadinya perdamaian persatuan antara al-Hasan dan Muawiyah menurut keterangan siapa? Al-Hafidz Ibn Hajar. Waddakhan imma an yakuna ahdul umara'i ba'da Umar bin Abdul Aziz Boleh jadi dakhon yang dimaksud adalah pada era amir-amir setelah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, ya. Wa imma an yakuna al-muradu bihi ma asyara ilaihi al-hafidhu, dan boleh jadi yang dimaksud adalah yang disyaratkan oleh al-hafidh mithlu wilayati Ziyad wa ibni, seperti ya wilayah yang dipimpin oleh Ziyad dan putranya di Irak, wa wilayatil Hajjaj wa amthali, dan wilayah kekuasaan al-Hajjaj dan amir-amir yang semisal dengannya. Wa yumkinu an yakuna makna al-hadith, dan boleh jadi mungkin makna hadith ini awsa'a mimma sawwarahu al-Hafidh wal Qadhi Iyad, bisa jadi makna hadith ini sebenarnya lebih luas daripada apa yang digambarkan oleh al-Hafidh dan al-Qadhi Iyad. Nah, namun kita dengan ini cukup ada gambaran lah ya tentang masa-masa itu. Barakallahu fikum. Berarti kita cukupkan, paling tidak sekarang kita sudah dapat penjelasan tentang hadits Hudzaifah. Nah, ini masya Allah. Ya, bagian yang kedua dari munakosah Syekh Rabi' akan masuk membantah syubhat Ahmad As-Sayyani tadi yang mendukung manhaj al-muwazana dan ingin mencoba untuk menyebarkan syubhat berdalil dengan hadis ini. Ya, padahal ini bukan dalil. Nah, padahal ini bukan dalil. Tayyib. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.